mangsa usul hujan salira kantos jajan na putih anu jempling rumaos pagaris tamis na mangsa ketiga diri anjing geni tega ninggalkan sok tanda jadi sadar marima karena naon rupa kenyataan bunga di dunia biru apa tangan kurang I'll be.